Karsia kayu negaring sabiak sedina candra orangi pepe sebab opo de karsia kok murang moring Yayu kayune di PP sebab pulang arep tata malaman selikur sebab opo wong wedok dik yayu dikurangi belanjane Karsia maleman selekur arep selamatan Candra nang omahe jasatur opo sebab dek Karsia wong wedok nek bengi nyingkur Candra laturu lindur nek arep slametan dik ayu nyang omahe kang sakur ketiban klopone nang rapi warangan alacan cak aja kuwatir senajan menghibur dek Karsia gak lali kuwajibane nek ojo seneng dek ayu biar abang wang lambi putih lo tak Candra beda minggire ojo gende yayo dirapi pelandang